Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya aziz ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih banyak Ustaz Jafri Al-Bukhari. Tentunya kita juga berharap semoga arwah beliau diterima di sisi Allah dan juga semua amalannya diterima oleh Allah dan semua kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita pun juga bisa menyusul dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Damai Indonesia pun dimanapun saja Anda berada, tema besar kita kali ini adalah meraih kematian yang indah. Dan buat Anda, para pemirsa Damai Indonesiaku dan juga sahabat-sahabat Facebook, silakan Anda bisa bergabung melalui Facebook Damai Indonesiaku dalam grup Damai Indonesiaku. Anda bisa layangkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita kali ini dan insya Allah nanti Ustaz Jeffrey akan menjawab pertanyaan Anda. Dan tidak hanya itu, pada kesempatan kali ini merupakan sesuatu juga yang sangat berkesan buat kita semua karena hari ini juga dihadiri oleh Bapak Mas Ahmad Santosa selaku Ketua PLT KPK dan juga nanti insya Allah hadir juga bersama-sama kita Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Patrialis Akbar. Kita akan bicara mengenai kematian dan juga kita akan bicara bagaimana caranya kita bisa meraih kematian dengan indah. Tentunya disiarkan langsung dari Masjid Al-Azom Tangerang, Komplek Pusat Pemerintahan Tangerang. Inilah dia Damai Indonesiaku. Berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami punya kabar baik untuk Anda semua. Kamu atau aku? Kamu aja. Luar biasa jawabnya semangat, padahal nanti malam mungkin mati. Ya Bu. Bu. Hei. Sudah tahu kapan matinya? Kalau kata orang-orang soleh, kalau tidak siang, malam. Tarik nafas ke atas, belum tentu dapat, turun. Supaya kematian itu indah, deket-deket sama yang punya mati dan yang punya hidup. Siapa Bu? Tahu dari mana Allah? Hah? Yakin Ibu yang memiliki kematian itu Allah? Al-Quran. Kurang jelas? Jelas, ini jelas sekali. Apalagi yang di TV, lebih jelas. Kepada Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul azizul alim. Kelihatan ininya aneh. Maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan-kekuasaan, dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah jualah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk ujian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati itu adalah ujian? Sekedar untuk mencari tahu siapa di antara kita. Jangan kalian, kalau kalian enggak enak kesannya ini bakal husnul khatimah. Walaupun ya pasti mimpi setiap mukmin mukminat adalah husnul khatimah. Sekedar untuk menguji kepada kita semua, siapa di antara kita memiliki amalan-amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Kepada Rasul baginda yang tercinta, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Siang ini menjadi siang yang sangat luar biasa, Pak. Tapi memang Damai Indonesiaku itu selalu menjadi acara yang luar biasa dan spesial. Ini bukan karena saya yang ngisi, bukan ya Kak David, bukan. Atau karena memang, wah biar didengar Damai Indonesia, tidak. Karena kebetulan juga hari ini Alhamdulillah, selain para asatir banyak yang hadir, teman-teman dari para pejabat juga ikut hadir, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi bangsa ini juga ikut hadir. Kebetulan yang menjadi spesial bagi saya, selain umi saya selalu hadir dan istri saya juga hadir. Istri saya kemana ya? Belum ada ya? Atau istri yang lain? Ya maksudnya istri orang lain. Ini pikirannya kemana sih? Istri orang lain. Kan dia dengar gue dimarahin lagi. Tadi beda kendaraan ibu, istri saya sama teman-teman yang mungkin masih macet di jalan. Ada guru saya juga hadir. Alhamdulillah. Silakan, mungkin kameranya bisa ke sini. Ini Pak Kiai Haji Ahya Lansari. Jadi beliau ini ketika saya masih kecil, sebesar anak saya yang nomor 2, beliau rutin mengajar mingguan di rumah saya. Saya yang suka baca solawat. Alhamdulillah. Habib Khirid, sehat. Abang, sehat. Pak Waryun, Masya Allah. Kalau ini 3 apa Pak? Mohon maaf. AKP ya, Ajun, Komisaris Polisi, Subhanallah, luar biasa. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Mati itu adalah indah. Mungkin timbul pertanyaan, Uje, tahu-tahu anda mana? Sok tahu, sotoy.com, mana ada mati indah? Yang sudah-sudah lihat orang pada mati, tahan nafas, keringat bercucuran, kaki gemetar. Bahkan ada yang mengatakan seperti ribuan tepasan pedang. Mana ada yang indah? Dari mana sisi indahnya? Jawabannya sederhana, ibu bapak. Misalnya, hidup kita yang susah ini, setiap kesusahan kita selalu terjawab. Kita butuh nasi, tiba-tiba ada orang yang ngirimin nasi. Tapi orang itu tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau dikasih tahu, dan tidak pernah mau diketahui. Di saat kita butuh bayaran untuk anak sekolah, tiba-tiba orang itu bantu kita lagi. Di saat kita punya utang banyak, orang itu bantu menutupi utang-utang kita. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan, kamu tahu enggak yang bantu kamu itu siapa? Enggak tahu. Pengen tahu enggak? Mau dong. Pengen tahu dong. Mau ketemu enggak? Mau. Mau ngapain? Saya mau ngucapin terima kasih. Setiap saya susah, saya ditolong. Setiap saya menderita, ada aja yang ditolong dari dia ke saya. Tuh. Mau kan? Mau enggak bertemu dengan seseorang yang selalu menolong kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita, memberikan nafas kepada kita. Segala kebutuhan kita tidak pernah tidak dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kesusahan-kesusahan, masalah-masalah, apakah masalah diri pribadi, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, masalah dengan jabatan, masalah dengan harta, lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling hak, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang paling sempurna. Di sini Rasul kabarkan, maukah engkau bertemu dengan zat yang selalu menolong engkau, yang selalu membuat engkau menjadi bahagia dan gembira di saat engkau susah? Sudah pasti jawaban kita adalah mau. Betul gak Pak? Betul gak Pak? Cuma syaratnya ya itu. Kalau kepengen ketemu Allah, syaratnya harus mati itu dia jawabannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Uje. Jadi kita kalau mau itu semua harus mati dulu ya. Harus Uje. Mati dulu. Nah, sekarang kita tahu nih Uje, bahwa kita pada akhirnya semua pasti akan meninggal dunia. Ya. Meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, pertanyaannya, apa yang kita harus siapkan pada saat nanti maut menjemput kita? Oke. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Kalau ajal sudah tiba, kematian sudah datang, tak akan mungkin bisa ditangguhkan dan tak akan mungkin bisa didahulukan. Terlahir dengan nama Hasri Ainun Besari, Ibu Ainun dikenal sebagai sosok yang santun, lembut, dan murah senyum. Sebelum mendampingi sang suami dalam berbagai tugas kenegaraan, Ainun sempat bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Meski demikian, sejumlah yayasan yang masih aktif berdiri hingga kini menjadi bukti sifat sosial Ibu Ainun. Di antaranya adalah Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia, Lembaga ini memfasilitasi pemberian donor mata bagi para penyandang tunanetra. Selain itu, perempuan kelahiran Semarang tersebut sangat peduli dengan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan pendirian Yayasan Amal Abadi Beasiswa atau YAAB Orbit. Melalui yayasan ini disalurkan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa berprestasi. Semoga amal baikmu mengiringi perjalanan menemui Sang Pencipta. Ya, pemirsa Damai Indonesiaku, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung. Kita sama-sama tadi menyaksikan Viti. Pada saat melihat Viti tentang Ibu Hajah Ainun Habibie, saya jadi ingat sebuah peribahasa. Ya. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Oh, kurang. Apa? Kurang. Harimau, Bu, Pak, harimau mati meninggalkan belang. Belang. Kemudian gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Utang. Utang, Fit. Utang ya? Iya. Maksudnya utang gimana? Ya, utang kreditan. Itu sih tanya istri masing-masing aja. Itu zaman sekarang. Uje, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan David tadi di ya. Akhir segmen 2 tadi. Okay. Ya. Tadi Uje mengatakan bahwa kita semua pasti akan mati. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kata kuncinya adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian supaya bisa matinya itu mati indah. Ya, gimana cara mempersiapkannya, Uje? Apakah cukup dengan atau apa? Silakan Uje, fadol. Ini sebelumnya mohon maaf. Harusnya yang ngomong soal mati ini orang yang pernah mati ya. Iya, harus orang yang pernah mati. Makanya beda seorang ustadz yang belum nikah dengan yang sudah nikah ketika bicara pernikahan pasti beda. Beda. Iya. Karena kalau udah nikah kan malam pertamanya ketika diceritain nggak bakal lolos fit, karena dia tahu seperti apa malam pertama itu. Tapi kalau belum nikah mau ceritain malam pertama, belum ngapa-ngapain, bingung. Jadi ini perumpamaan yang sederhana gitu kan. Ketika seorang Jeffrey harus bicara soal mati, pertanyaannya, Jupri, kok Jupri ya? Pernah mati belum? Belum. Bingung. Untungnya apa? Kita punya Quran. Iya? Kekuatan Quran itu lihat, tercatat di awan, tercatat di langit, tercatat di gunung, tercatat di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Quran kekuatannya tercatat di urat-urat saraf kita, di nadi-nadi kita, di rambut-rambut kita, di setiap air mata yang turun mengalir deras karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita punya bocoran. Taufik. Enak sebetulnya jadi orang Islam tuh enak. Islam saja sudah jelas artinya adalah selamat. Dari Islamnya saja sudah masya Allah artinya selamat. Gitu kan? Maaf Pak Bu, ketika UAN kemarin ujian anak-anak kita, lihat berapa banyak semua pada nyari bocoran. Iya. Kalau ketemu bocoran kan bisa jawab. Agama kita ini agama yang penuh dengan bocoran. Salah satunya adalah bocoran itu dari Quran. Oh, bocorannya dari Quran. Quran. Cuma sayangnya ya itu, Qurannya ditinggalin. Quran cuma jadi alat buat sumpah jabatan, gitu kan ya. Kemudian dijadikan mahar, pajangan. Iya, pajangan. Ini alhamdulillah kita kedatangan Pak Menteri ya, Hukum dan HAM. Kebetulan berapa hari yang lalu saya dari tempat beliau. Oh, subhanallah. Iya, alhamdulillah ternyata ketemu lagi panjang umur ngebahas masalah yang sama. Subhanallah. Ya. Itu masya Allah, alhamdulillah. Pak Menteri sehat, Pak Menteri. Ini Pak Menteri yang soleh. Amin, insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bocoran ini saya dapat bukan dari Pak Menterinya, dari orang kanan kirinya beda. Kalau dari Pak Menterinya kan berarti narsis.com kan gitu ya. Tapi ternyata dari orang di luar Pak Menteri yang ngomong. Pak Menterinya di sini ustadz jadi maunya ngaji melulu, kan begitu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menteri yang ada di kita ini, umat Muslim, benar-benar peduli terhadap syiar agama Islam. Amin. Insyaallah. Amin. Termasuk juga pemimpinnya presiden kita. Ya. Uje, kembali lagi ke masalah kematian tadi, Uje. Ya. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati David sekarang. Ya. Gitu, gimana, Uje, ya? Pada saat kita mempersiapkan, gimana caranya supaya bisa benar-benar husnul khotimah lah, ibaratnya contoh tadi Ibu Ainun Habibi, ya? Ya, Ibu almarhumah, beliau dikenang kebaikannya, bagaimana beliau berprestasi buat bangsa ini bukan hanya dari bintang tanda jasa, tetapi ya, buktinya benar-benar terlihat. Apa ya, Uje, yang harus kita siapkan? Baik. Atau mungkin ada yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum langsung bicara ke hal tersebut, silakan. Oke, baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Artinya kebaikan itu muncul bukan cuma untuk dirinya, tapi ketika dirinya mau melakukan kebaikan, efeknya luar biasa kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, dan kepada orang banyak. Dan ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara mati, maka kita akan bicara tentang kuburan, Fit. Nah, ini lagi-lagi ngomong soal bocoran. Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa, proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, diri ini meminta kepada Engkau kematian yang baik dan berlindung kepada Engkau daripada kematian yang sia-sia. Sia-sia di sini dalam arti yang buruk, yang tidak diterima, yang menyakitkan, yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Rasul itu, hadirin, tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Rasul itu Rasul. Bayangin, Pak, Bu, pemirsa di seluruh tanah air, Rasul yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan disentuh oleh api neraka, dikubur sudah pasti penuh dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Beliau setiap hari masih mengingat mati sehari kurang lebih dari 20 kali. Aduh, kalau diri ini mah yang dipikirin besok hidup, hidup mata, hidup ini, hidup, wah semuanya minta hidup. Ya kan, padahal hidupnya itu belum tentu jadi hidup yang baik. Mana tahu hidup itu hidup yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim, begitu sangat rendah hati dan pemalunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa malunya itu dibuktikan kepada Allah. Apa? Dengan mengingat kematian sehari enggak lebih kurang dari 20 kali. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Ya itu tadi, Fit, yang biasa kumpul sama suami, tiba-tiba besok udah gak sama suami. Bu, masih ingat gak malam pertama dengan suami? Masih? Coba, Uje, mohon maaf. Coba nanyanya sama yang di depan, Uje. Yang mana? Ini yang baju Fit. Itu istri saya. Nanya aja. Kalau itu sih gak usah istri yang jawab, gue aja yang jawab, Fit. Masih ingat malam pertama di... Masih, malam pertama pengantin sudah dilalui, nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Serius, itu akan dilewati masa di mana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur, istri menangis, kesepian, tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis, yang biasanya ada ayah yang dicium tangannya, didengar kalimatnya, sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi. Ya, berbagai macam. Itu tadi Uje bicara istri dan anak. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang berada di dalam, misalnya kita yang wafat, dengan kita yang berada di dalam kubur, malam pertamanya seperti apa? Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk. Maha suci Allah yang di dalam genggaman kekuasaannya seluruh kerajaan. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan sesungguhnya Dia maha mulia lagi maha pengampun. kita bisa berakhir dengan cara yang seperti itu, kayaknya Allahu Akbar jadi impian kita semua. Pada saat beribadah pada Allah ya Uje ya. Iya Fit, ini perlu dijelaskan ibu-ibu tadi kurang lihat. Ibu, gambar tadi ada dua. Yang pertama, orang sedang sholat, di saat sujud dia wafat. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah seorang ulama. Ketika beliau bertausiah, tausiahnya belum selesai, beliau meninggal. Ini adalah ciri yang pasti dari husnul khatimah. Dan orang-orang yang wafat seperti ini sudah bisa dipastikan, karena Quran yang bicara, Quran adalah pasti. Ya, Quran adalah pasti karena Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah tidak mungkin ada syak, ada keraguan-raguan. Karena dzalikal kitab la raiba fi. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pasti orang-orang seperti itu adalah husnul khatimah. Dan orang-orang seperti itu Fit, malam pertama di alam kuburnya enak Fit. Karena Rasul menggambarkan ada orang yang di kuburan itu seperti malam pengantin yang saya bilang tadi. Dia menunggu tidak terlalu lama, tahu-tahu dibangkitkan di yaumil mahsyar. Sepertinya kok baru kemarin dia tidur. Ada orang yang di kuburan mengalami satu masa yang sangat lama, luar biasa. Itulah orang-orang yang akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebelum kita bicara bertemu dengan Allah, kita akan melalui satu proses kematian. Kemudian kita akan dikuburkan. Kuburan ini menjadi penentu bertemu kitanya atau tidak dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan kuburan itu adalah tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia. Barang siapa yang baik di kuburnya, maka dia akan lebih baik setelah daripada itu. Dan barang siapa yang susah di kuburnya, maka dia sudah bisa dipastikan akan lebih susah setelah itu. Nah, di sini kita perlu bocoran. Kuburan ngasih bocoran. Ini anak-anak Facebook biasanya paling sering gampang dapat kata-kata hikmah seperti ini, Fit. Yang pertama, kuburan ngasih bocoran apa? Jeffrey, semua tolong dengar. Aku ini adalah tempat yang gelap. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang bikin rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas, bahan bangunannya yang hebat, tapi tidak ada satu lampu pun di dalam rumahnya, dijamin pasti gak bakal laku. Orang jual motor tanpa lampu sein, tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil, gak akan pernah laku. Makanya kuburan memberikan kabar, aku ini tempat yang gelap, engkau pasti tidak suka dengan tempat aku. Kemudian kuburan memberikan bocoran apa? Terangi aku, terangi aku. Apa? Dengan apa kita menerangi? Terangi aku dengan salat. Jadi sudah bisa dipastikan Fit, yang awal tadi ya, kuburannya akan terang. Ini ngomong-ngomong soal sholat Fit, Pak Maal, orang berlomba-lomba bangun masjid sekarang, tapi tidak berlomba-lomba mengisi masjidnya. Akhirnya bangun masjid seperti bikin keranda tempat ngangkut mayit, habis bikin gak ada yang menempatin. Indonesia tidak kurang dari berapa puluh ribu masjid, ditambah dengan musola, belum di perkantoran-perkantoran, belum di mal-mal. Ini masya Allah, ya. Ayo, mumpung masih hidup ke masjid. Minimal kalau jauh, usaha buat di rumah ada tempat sholat. Kita boleh meniru agama yang lain kalau kita bicara baik. Dalam arti meniru ini begini Fit, maaf ini jangan sampai salah ya. Kita lihat ada beberapa agama, di depannya ada tempat ibadahnya Fit. Gitu kan? Apakah kita tidak malu yang mengaku bahwa agama ini adalah agama yang benar? Tapi di rumahnya tidak ada tempat untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu orang datang numpang sholat, Pak, di atas saja. Jangan deh di atas, kotor, berantakan. Di bawah ini kamar anak-anak, berantakan juga. Musholahnya digusur-gusur. Tapi begitu orang datang ke rumah kita nanya, WC-nya di mana Pak? Oh di sana, itu WC pasti dan tidak pernah digusur. Kenapa untuk buang kotoran pasti ada? untuk membuang kotoran hati sujud kepada Allah selalu digeser-geser tempatnya. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang, aduh, kalau ngomong orang jadi nyinggung aja ya. Yeah. Ya pokoknya ginilah, ada rumah besar, WC-nya WC kering, sampai tempat duduknya, Bu, klosetnya harganya 30 juta. Enggak usah kaget, biasa aja ya. Nanti lebih cocok jadi orang miskin daripada jadi orang kaya, ya. Itu kloset buat tempat buang kotoran 30 juta. Mampu, silakan. Wajib. Kenapa? Hak dari orang mendatangkan rezeki dari perkara-perkara mahal. Mampu. Cuma kan masalahnya kalau klosetnya aja puluhan juta, kemudian rumah itu tidak ada 1 meter pun, 2 meter pun musala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak malu kepada Allah? Allah gitu, Fit. Terima kasih banyak, Uja. Ini jadi satu perenungan buat kita semua. Kalau bisa kita siapkan tempat lah di rumah ya. Ya, ya. Apalagi kalau rumah kita mewah ya, kita kasih tempat buat ibadah. Nah, tadi ini masih merunut kepada kematian tadi, Uja. Kita sama-sama menjadi saksi melalui tayangan tadi ya, orang yang akhir dalam hidupnya di dunia ini beribadah kepada Allah. Ya. Ada juga kita melihat di tayangan, di berita ya, Ibu ya, orang berakhirnya di motel bersama dengan selingkuhannya. Kita tahu itu akhirnya mungkin juga tidak baik. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini, Uje? Tayangan yang berikut ini. Yang seperti ini bagaimana? Kita saksikan sama-sama, Uje. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, kita lihat tayangan tadi bahwasanya ada beberapa orang meninggal, ada yang terlihat baik, ada yang terlihat buruk. Bahwasanya kematian sebetulnya rahasia Allah. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap makhluk hidup akan mengalami mati. Dimanapun, kapanpun, seperti kita lihat di tayangan tadi. Tinggal bagaimana kita saat ini yang masih hidup, apakah akan mati dengan baik atau tidak. Kita lihat ada yang sedang sholat meninggal, ada yang sedang berceramah atau tausiah meninggal. Malah disampaikan sama Mas David tadi, ada yang di hotel dengan selingkuhannya meninggal. Apa yang kita mau saat ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah? Amin. Karena kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan mengalami, akan mendapatkan ajal, dan setiap ajal datang itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sesaat pun. Makanya sekarang kita berupaya, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai dalam menghadapi kehidupan kita. Karena kematian sangatlah dekat. Kita lagi sehat boleh jadi mati. Orang yang sakit lama gak mati-mati. Ya. Ada yang sehat meninggal. Itu urusan Allah. Tinggal bagaimana kita menghadapi kematian. Oke, baik. Ada satu pertanyaan sebenarnya. Kalau tadi kita jelas ada orang yang meninggalnya berdasarkan tempat, apa yang dia lakukan terakhir. Kalau buat orang yang kecelakaan, orang misalnya lagi jaga, contoh orang lagi tugas di satu tempat, terus kena bom, atau naik pesawat, ya, meninggal, itu jatuhnya apa? Kalau musibah, tapi jawabnya nanti. Nanti ya, ya. Baik, Aeza akan nanti lanjut lagi, ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Itu yang penting, jujur dan bersih dari diri kita sendiri. Kalau itu nggak ada, jangan daftar menurut saya. Dia memang bisa membuktikan, dia bisa mengisolasi dirinya. Karena kalau seorang pimpinan KPK itu punya terlalu banyak kawan, itu cepat atau lambat dia akan dipaksa untuk kompromi. Emang yang kita pilih ini emang yang mau mengabdi. Kalau saya, jujur yang siap mati. Subhanallah, Buya Ahmad Syafi'i tadi mengatakan kalau jadi ketua KPU itu harus yang siap mati katanya. ini masih ada hubungan, tapi mungkin Areza bisa menjawab dulu pertanyaan saya yang sebelumnya, ya. Dan juga mungkin bisa menyangkutkan juga mengenai masa persiapan kematian ini juga dengan pemilihan ketua KPU. Baik, silahkan. Baik. Sebetulnya tadi yang Mas David sampaikan bahwasanya ada yang meninggal karena musibah, bencana, segala macam. Orang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah selama dia dalam hidup, dia ibadah, dia beriman, apalagi seorang yang Islam. Ya. Nah, ini yang terpenting itu dulu. Mau dia musibah, mau dia meninggalnya dalam keadaan ngaji, mau dalam keadaan sholat, kita lihat flashback dia di belakang, bagaimana kehidupannya dia. Ya. Gitu. Kemudian kalau kita menanggapi yang kan barusan tentang kepemimpinan KPK, memang perlu adanya suatu keberanian dalam dirinya untuk mengungkap suatu kasus-kasus, tetapi harus ada independensi, ya, yang harus dipertahankan bahwa dia itu memang waqul haqqum mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhan gitu ya Allah, kebenaran itu emang dari Allah. Kita ini berupaya mencari kebenaran, tetapi dalam upaya mencari kebenaran itu kita harus bergantung kepada Allah. Amma yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Iya. Kalau kita bergantung kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang lurus. Kalau calon-calon pemimpin KPK bergantungnya kepada Allah, lihat nanti kebenaran akan muncul. Subhanallah. Itu. Baik, terima kasih banyak Areza. Kebetulan di sini hadir juga bersama kita Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Patrialis Akbar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya. Ya, Pak Patrialis, kita juga tahu Bapak sebagai ketua ya Pak ya, dalam pemilihan seleksi ketua KPK ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan sih dalam diri kami tadi menggelitik nih Pak. Ini kan tadi dikatakan oleh Ustaz Reza, Areza, dan juga kita semua berharap pemimpin KPK ini benar-benar orang yang beriman, yang tidak takut kepada apapun, siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada bingung-bingung nyari seleksi orang dari kalangan birokrat yang gak ketahuan jelas seperti apa, kenapa gak kalangan ulama aja Ustaz? Ini pertanyaan simpel aja, atau gak kalangan Ustaz gitu, silakan Uje misalnya. Jadi ketua KPK mau Uje? Silakan Pak. Ya, sebetulnya tentu seorang yang akan menjadi pimpinan KPK itu memang harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang sangat prinsip. Ya. Kalaupun tadi dikatakan dia seorang ulama, juga memungkinkan, tapi tentu ulama yang bagaimana? Ya. Tentu juga harus diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Ya. Minimal persyaratan yang ada di dalam normatif, di dalam undang-undang. Apa aja itu Pak? Ya, antara lain kalau kita ingin mengaitkan, karena ini kita ada pengajian hari ini, saya ingin mengaitkan persyaratan undang-undang dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang merupakan prinsip kepemimpinan ya. Dari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain itu adalah orang-orang yang punya integritas, integritas moral. Kalau kita menerjemahkan integritas moral itu, boleh kita katakan sebagai bagian dari sifat Rasulullah yang sidik, ya, ya, di mana disitulah bernaung satu kejujuran, orang yang berfikirnya selalu benar, ya. Orang yang tawadu, ya. Orang yang betul-betul tenang lahir batin, ya, orang-orang yang memang benci dengan korupsi, memahami betul persoalan-persoalan keadilan, ya. Itu sangat penting. Dan dia juga tidak pernah bohong, dia tidak munafik, ya. Dia tahu prinsip-prinsip munafik itu bagaimana. Apakah dia juga itu harus adalah bagian dari sidik. Ya, apakah dia juga harus tahu hukum-hukum agama? Misalnya Muslim ya, sebagai kita berharap orang Islam ini hukum-hukum agama Islam gitu di sana. Ya, artinya begini, kita ingin menyampaikan kalimat-kalimat ini adalah ketika kita membahas integritas moral, ya. Tentu kita harus tahu spesifikasinya itu apa. Ya. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau orang itu akan menjadi pimpinan itu, bagian tadi adalah kalau dia berkata dia tidak bohong, kalau dia berjanji dia tidak ingkar, kalau dia dipercayakan amanah dia tidak berkhianat. Itu bagian dari integritas moral. Mohon maaf Pak, tapi kan bukannya cukup susah Pak kita tahu orang ini bohong atau tidak, dia memiliki integritas atau tidak, itu dari mana maksudnya? Ya tentu itu? Tentu nanti kita akan mengetahui dari sosok ya. Orang itu, kemudian dari rekaman jejak dia selama ini ya. Kemudian di mana pergaulannya, kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya ya. Ya selama ini sebagai apa. Nah itu nanti akan kita coba tinjau secara keseluruhan. Kalau dia tinggal di kampung mana, dengan masyarakat, kalau dia seorang Muslim, seorang mukmin, dia sholat apa enggak? Ya. Kalau dia sholat saja tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang baik kalau dia adalah sebagai seorang Muslim? Jadi, ya kan? Dengan ya. Allah aja dia ingkar, apalagi dengan manusia, pasti dia bisa dipercaya ya. Orang seperti itu kalau dia orang Muslim. Amin. Insya Allah. Kan gitu. Kalau dia Muslim ya Pak ya. Ya. Berarti ada kemungkinan juga dari non Muslim juga ya. Nih, dari Ketua KPK. Nah, Pak, kita akan bicara berikutnya tentang, Pak. Kita akan bicara tentang masalah sifat-sifat Rasulullah tadi kan? Ya. Yang kedua adalah mereka yang punya reputasi. Hmm. Di dalam Islam, dalam sifat Rasulullah dinyatakan sebagai sifat yang fatonah, yaitu orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir dengan baik, ya. Bisa membedakan halal dengan haram, ya. Bisa membedakan hak dengan yang batil, ya. Itu ada dalam integritas moral, dalam reputasi. Okay. Ya, dia juga cerdas, dia punya ilmu, dia punya kemampuan, baik. Itu harus diuji. Nah di dalam Islam itu dikatakan sebagai fatonah ya. Salah satu sifat dari Rasulullah. Jadi ini mengambil dari sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah, sidik, amanah, dan fatonah dan sebagainya. Nah Pak, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dari tadi Pak sebenarnya. Kita tahu bahwa KPK ini fungsinya adalah untuk memberantas korupsi yang ada di dalam tubuh pemerintahan, legislatif, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Nah pertanyaan saya Pak, sejauh mana kompetensi ya dari lembaga KPK ini ya pada saat nanti Bapak memilih ketuanya, bahwa benar yakin ketuanya ini tidak dikontrol oleh pusat? Mohon maaf Pak, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Dalam surat An-Nisa Allah telah berfirman, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Kesenangan kehidupan dunia adalah sangat sedikit, sementara hidup akhirat lebih bagus buat orang-orang yang bertakwa. Dan ketahuilah, Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya di hari akhirat kelak. Sebuah pertanyaan buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung ya. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa jamaah tadi, mengatakan begini, Mas David, saya bingung kok, kenapa di negeri kita tercinta, pada saat kita mau mengungkap kebenaran, kenapa dipakai istilah siap mati? Memangnya kenapa kalau kita mengungkap kebenaran, kenapa kita harus mati? Kenapa? Ada apa? Itu jadi satu pertanyaan gitu. Kenapa? Kata negara kita di negara demokrasi, ya kan? Kenapa harus takut Kenapa harus siap mati? Termasuk juga ungkapan tadi Bapak Susno mengatakan bahwa dia juga siap mati pada saat mengungkapkan kebenaran tersebut. Oke, Pak, kembali lagi ke tema kita tadi. Bapak tadi mengatakan bahwa apa sih Pak yang jadi jaminan bahwa ketua KPK nantinya benar-benar tidak bisa diintervensi oleh pimpinan pusat, misalnya pada saat ada bawahan atau misalnya ada orang-orang di birokrasi ataupun di legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu kebetulan memang berdekatan dengan pemerintahan gitu misalnya. Silakan Pak. Tapi saya sambung dulu sedikit tadi ya, tentang Pak, masalah integritas moral. Ya. Yang saya katakan tadi adalah kategori untuk umat Islam. Ya. Begitu juga kalau bagi mereka-mereka yang terpilih dari non-Muslim. Ya. Itu juga akan kita lihat kesolehannya ya, dengan melaksanakan ajaran agamanya itu bagaimana. Ya. Nanti juga kita juga akan tanya itu. Ya. Ya, jadi itu berlaku untuk seluruh ya, calon-calon baik itu beragama Islam maupun juga non-Islam. Ya. Bahkan juga ada sifat-sifat Rasulullah yang belum masuk tadi adalah tabligh dan amanah. Ya. Jadi dia harus menyampaikan sesuatu kebenaran meskipun pahit. Ya. Meskipun itu juga adalah untuk dirinya sendiri. Hmm. Ya. Begitu juga dengan amanah. Ya. Amanah itu adalah orang yang mampu melaksanakan, menjaga kepercayaan agar kepercayaan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kalau kategori ini sudah dipenuhi, maka KPK sebagai satu lembaga yang merdeka atau independen. Ya. Undang-undang KPK itu mengatakan demikian. Di mana tidak boleh satu orang pun, siapapun, apapun jabatan dan kekuasaannya intervensi kepada pimpinan KPK. Ya. Karena KPK lah yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara komprehensif ya, dan sampai ke akar-akarnya. Baik, insyaallah. Sehingga kalau ada orang yang ya, mau intervensi, orang itu pun bisa ditangkap oleh KPK karena dia telah mempengaruhi pimpinan KPK di dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya. Baik. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau pimpinan KPK-nya punya 4 hal tadi, ya, oh, enggak ada yang ditakutkan di dunia ini. Termasuk dia presiden, Pak ya. Karena Allah. Termasuk Presiden Republik Indonesia, Pak ya. Pokoknya siapapun kita akan bicara okay, siapa. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak. Pada kita doakan semoga Bapak benar-benar bisa amanah dan menjalankan tugasnya nih. Kebetulan mendapatkan amanah yang begitu berat untuk memilih ketua KPK yang baru. Insya Allah. Nah, nanti kita akan bicara juga dengan Bapak Mas Ahmad Sentosa. Beliau ini PLT KPK ya sampai sekarang. Gimana Pak? Satgas Mafia Hukum juga. Nanti kita akan bicara juga dengan Pak Mas Ahmad Sentosa ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan Uje, silakan Uje. Ini pertanyaan yang tadi Uje dari jamaah mengatakan, kenapa sih pada saat kita mengungkap kebenaran harus siap mati? Mungkin Uje yang lebih tepat menjawabnya Uje. Kenapa? Kenapa kalau kita mengungkap kebenaran kita harus siap mati di negeri kita tercinta? Kenapa? Ya, saya gak tahu. Loh, ya pertanyaan ini benar-benar menjawab satu pertanyaan yang kita tahu tidak harus dengan tahu. Ya. Dengan tidak tahu saja sudah cukup jadi jawaban. Ya. Mewakili kebobrokan, kehancuran, kehancuran, kemerosotan moral. Saya tidak tahu. Ekspresinya lihat. Kalimatnya tidak tahu, ekspresinya lebih dalam dari yang tahu. Berarti tahu aja. Itu jawaban namanya. Jadi untuk menjawab tidak, tidak harus dengan tidak, bisa iya. Dan menjawab iya tidak harus dengan iya, bisa tidak. Itulah ilmu, ilmu ngaco namanya. Apa harapan Uje? Sehingga ya, bisa membenahi persepsi ini gitu Uje. Harapan apa itu? Ya, harapan kita untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia ini yang rata-rata kita mayoritas adalah umat Islam, kita tidak takut untuk mengungkap kebenaran. Ada gak cerita-cerita di zaman Rasulullah yang benar-benar bisa menginspirasi kita untuk berani bicara kebenaran? Gak usah jauh-jauh lah. Kita bicara para sahabat Bilal saja, Bilal bin Rabah. Ya. Ketika menemukan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita tahu yang namanya Bilal itu adalah seorang budak, orang hitam. Budak hitam, kalau udah bicara hitam, terus ditambah budak. Wah, sudah tidak ada mulia-mulianya di zaman jahiliyah. Tapi ketika menemukan satu kebenaran, kebenarannya itu adalah Allah, maka apapun tidak akan bisa menghalangi. Hatta dijemur di padang pasir, ditimpa dengan batu, dipecutin. Ah, nanti yang pada kepengen jadi KPK, silakan belajar tentang bagaimana Bilal mempertahankan apa yang diyakininya. Selesai, itu saja. Kalaupun ada kalimat, kalau kau pengen jadi ketua KPK harus siap mati. Bukan cuma harus siap mati, tapi yang paling penting harus ingat mati. Itu, ingat mati. Ya, karena dengan ingat mati ini, insya Allah, ini akan jadi modal, jadi bekal. Apa itu mati? Mati apa, Fit? Kenapa, Jir? Mati apa mati? Mati ya orang meninggalkan dunia ini, nyawanya meninggalkan ya, jasad betul. Itu mati. Ini mati dalam rumus kamus ilmu akal-akalan. Oh, ada singkatannya? Ada. Oh, apa itu, Jir? M-nya apa tadi? M apa? Tadi kita ngobrol berdua. Lupa saya tadi, Jir. Mati terdiri dari M-A-T-I. M-nya mempertanggungjawabkan. A-nya amal ibadah. P-nya teradab. I-nya ilahi. Ini kamakola Buya Cep Jamhur. Teman saya maksudnya. Kenapa kau mempertanggungjawabkan amal ibadah? Kenapa tidak amal saja? Karena amal itu harus jadi ibadah. Makanya amal ibadah. Kalau amal yang dibangun dengan ibadah, maka Allah akan menjadi apa? Backing. Oh, kalau backingnya Allah, wah, aduh, lihat baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Backingnya Allah. Backingnya Allah. Makanya enggak pernah gentar Rasul menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Tapi tetap dalam menyuarakan kebaikan dan kebenarannya tidak pernah lepas dari apa yang menjadi perintah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Itu modal paling penting. Subhanallah. Jadi saya setuju, Fit, ya, dengan beliau bahwa tidak akan pernah sukses seorang pemimpin kalau dia tidak punya staf. Jadi siapapun pemimpin kalau kepengen sukses harus punya staff. Apalagi tuh Ustaz, staff. Ini masih dalam kamus akal-akalan, Pak. Ya. Staff itu bukan cuma secara struktural organisasi. Kalau dia ketua dia punya wakil, kalau dia ketua dia punya sekretaris, kalau dia ketua dia punya bendahara, itu hanya dalam bentuk zahir. Tapi ini dalam bentuk yang lebih dalam, lebih luas. Kalau udah bicara dalam itu masya Allah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa disentuh, namanya dalam. Kalau cetek, sedalam apapun tetap bisa sampai kepada dasar, karena cetek. Staff itu ya yang sudah disampaikan beliau. Jadi seorang pemimpin kalau kepengen sukses harus punya staff. S-nya Siddiq, T-nya Tabliq, A-nya Amanah, F-nya Fatonah. Itulah kesuksesan baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin karena beliau punya staff di dalam diri mereka. Selain ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, selain ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, selain ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, selain ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, dan semua sahabat-sahabat yang lain yang menjadi staff tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perasaan dan pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara pribadi keberhasilan Rasul karena apa? Mampu membentuk staff yang ada di dalam dirinya. Kalau presiden punya staff, wakil punya staff, para menteri punya staf, terus sampai ke tingkat RT memiliki staf, insya Allah akan muncul matahari baldatun tayyibatun warabbun wafur. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih banyak, Uje. Kita harus punya staf, pemimpin yang memiliki staf, Siddiq, Tabliq, Amanah, Fatonah. Nah, saya kembali sekarang ke Bapak Mas Ahmad Sentosa. Bapak selaku PLT KPK juga salah satu anggota juga ya dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pak, pernah takut mati gak, Pak? Pernah dapat ancaman gak, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tugas Pak Patrialis ini berat. Iya. Saya tahun 2007 pernah jadi pansel, panitia seleksi pimpinan KPK. Tahun 2007. Iya. Kemudian tahun 2009 pernah jadi pelaksana tugas pimpinan KPK. Iya. Sekarang jadi satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Jadi memang tugas Pak Patrialis sangat berat. Kalau menurut saya memang kita harus menemukan orang yang memenuhi 3 syarat. Ya. Dia punya ilmu, orang punya ilmu kelihatannya banyak, ilmu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, dia tidak cacat. Sebab kalau orang itu cacat, maka dia terbebani fisik atau apa, reputasi. Ini kaitannya dengan integritas. Oh, integritas. Dijelaskan. Okay. Ini yang paling sulit sebetulnya. Sebab kalau misalnya integritasnya tanggung-tanggung setengah-setengah, maka dia punya beban untuk melakukan amanah, menjalankan amanah. Yang ketiga adalah dia punya keberanian dan kekuatan untuk melakukan jihad melawan korupsi. Allah. Kenapa sih perlu melakukan jihad melawan korupsi? Karena ada tiga hal. Yang namanya korupsi itu kan mencuri uang rakyat sebetulnya. Mencuri uang rakyat. Jadi yang pertama adalah kenapa kita perlu jihad melawan korupsi? Karena korupsi itu menyengsarakan rakyat. Jadi fasilitas publik tidak bisa dibangun, air bersih nggak bisa dibangun, vaksinasi nggak bisa dijalankan, jalan tidak bisa dibuat. Karena apa? Karena uangnya dikorupsi. Jadi menyengsarakan rakyat. Yang kedua adalah apa ya? Merusak pembangunan karakter dan moral bangsa. Karena selama ini masih banyak, kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa itu korupsi. Jadi korupsi itu satu hal yang lumrah, sudah biasa yang, gitu Pak ya. Betul, yang sudah dianggap biasa. Tidak melawan hukum. Karena apa? Karena ada pembiaran yang terlalu lama. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini merusak pembangunan karakter dan moral bangsa, terutama untuk generasi muda. Yang ketiga menurut saya adalah merusak kepercayaan masyarakat. Pastinya. Jadi kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum itu rendah, maka kalau masyarakat internasional, investor, pemodal nggak masuk, akhirnya pembangunan tidak ada, ekonomi jadi tidak berjalan. Yang kedua, kalau misalnya kepercayaan masyarakat dalam negeri itu rendah, maka yang terjadi adalah main hakim sendiri. Betul. Kalau udah main hakim sendiri, artinya apa istilahnya, sosial harmoni itu udah nggak ada. Jadi konflik aja bawaannya. Jadi orang udah nggak percaya lagi sama hukum. Nah, kesimpulannya adalah kita harus mencari tiga syarat itu untuk menjadi pimpinan KPK. Nah, kalau kaitannya dengan soal kematian tadi, menurut saya Bapak pernah diancam nggak Pak? Pada saat Bapak ibaratnya kan sekarang ini sedang mengacak-acak comfort zone. Sudah ada orang-orang yang merasa nyaman dengan keadaan tertentu. Sekarang mencoba diterobos nih. Pernah nggak ada orang yang mengancam atau apa? Dan ini kita sharing aja Pak. Ini kan menunjukkan bahwa ini nggak mudah jadi ketua KPK. Memang menjadi pimpinan KPK itu ada potensi ancaman dari mana-mana. Potensi ancaman ada. Oleh sebab itu dia harus berani. Jadi dia hanya takut pada Allah. Jadi Allah, saya kira keberanian itu mungkin yang diartikan jangan takut mati begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan Bapak juga bisa terus. Jadi pimpinan KPK harus karena Allah. Harus karena Allah. Harus karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita harapkan ya Bu ya, pimpinan KPK kita ini benar-benar punya staf sidik tablik amanah patomah dan juga kenal Allah dan takut kepada Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita semakin menarik sekali, tetap di Damai Indonesia Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, pemirsa di seluruh tanah air, khususnya jamaah Masjid Al-A'zham yang insya Allah gak lama lagi bakal meninggal. Nyumpain. Hah? Jangan nyumpain dong. Loh, tuh kan ngomong begini salah. Ya udah gini deh, yang saya hormati jamaah Masjid Al-A'zham yang insya Allah gak bakal mati-mati. Oh, gak mau juga. Sebenarnya maunya apa sih di hidup ini Bu? Didoain mati marah, didoain panjang umur, dia marah juga. Ya udah kita terusin yang tadi ya, bicara bekal menghadapi kematian. Jadi bekal dan pesan ini datang dari kuburan. Kuburan ngasih pesan, padahal dia hanya seonggok tanah, sebidang tanah yang bakal diisi sama mayat-mayat kita. Kenapa kok mereka bisa memberikan pesan? Karena mereka makhluk Allah. Di dunia ini tidak ada yang bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk. Hanya Allah yang khaliq. Ya, hanya Allah yang khaliq. Selain daripada itu semuanya makhluk. Khaliq itu hanya satu. Sementara makhluk banyak. Lihat, ketika kita menggenggam tanah kita ambil, itu berapa butir makhluk dari Allah yang tergenggam di tangan kita, dan semua bakal bicara, semua bakal bersaksi. Ini masya Allah. Nah, jadi yang pertama, kuburan ngasih informasi, saya ini tempat yang gelap. Kenapa dia kasih tahu kalau dia tempat yang gelap? Karena manusia nggak bisa hidup di tempat yang gelap. Manusia selalu terbiasa hidup di tempat yang terang. Kalaupun ada yang mau di tempat yang gelap, biasanya kalau pengen punya niat jahat, orang pengen punya niat jahat selalu bersembunyi di tempat yang gelap. Itu perumpamaan dari hati yang gelap. Makanya kalau hati gelap itu selalu pengennya buruk dan buruk. Tapi kalau hati yang terang, pengennya baik. Yang repot ketika manusia melakukan kemaksiatan tidak lagi di tempat yang gelap, tapi sudah berani melakukan di tempat yang terang. Berarti sudah hilang rasa malu, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karuan kalau bicara Allah kepada perkara orang yang ahli maksiat, tidak akan mungkin bisa menatap kemahabesaran Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang munculnya perbuatan maksiat itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kepada Allah dia tidak malu, kepada manusia malu. Berarti tauhidnya lagi sakit. Ya, kenapa saya bisa ngomong? Ya, saya kadang-kadang ngalamin. Makanya bisa cerita karena ngalamin kan begitu ya. Benar enggak, Pak? Pak. Ngalamin enggak, Pak? Urusan sakit mah memang kan kalau tidak sehat ya sakit. Sehat milik Allah, sakit dititipi Allah. Barang siapa yang ridho akan titipan Allah, maka Allah juga akan ridho dengan apa yang diminta oleh hambanya. Tuh kata orang tua. Kenapa kok lagi-lagi kata orang tua? Ya yang muda dapat dari mana sih kalau bukan dari orang tua? Kan begitu Pak ya. Nah mungkin bayi lahir langsung bisa lari, pasti ada yang ngajarin lari. Tapi kan gak akan mungkin langsung lari. Orang tua juga ngerti proses. Diajarin ngerangkak, diajarin bolak-balik badan. Tuh. Hidup proses itulah yang ternyata subhanallah akan membuat seseorang menjadi punya manfaat. Jadi kuburan menyampaikan ini, saya ini adalah tempat yang gelap. Maka terangi dengan salat. Kemudian kuburan mengatakan apa lagi? Dengar. Saya ini adalah tempat yang sepi. Kenapa kuburan ngasih tahu kalau dia tempat yang sepi? Seperti biasa, kuburan lebih tahu sifat kita. Manusia itu makhluk sosial, gak pernah bisa hidup sendiri. Selalu kepengennya rame-rame, selalu kepengennya bersama-sama. Kan gitu. Nah kuburan ngasih kabar, saya tempat yang sepi. Maka ramaikanlah dengan membaca Al-Quran. Ini bicara syariah kepada Allah ya. Kepada diri, kepada Allah dan kepada agama. Kemudian kuburan mengatakan lagi, saya ini tempat yang sempit. Maka lapangkanlah dengan silaturahim. Kemudian kuburan mengatakan lagi, saya adalah tempat di mana di dalamnya ada banyak binatang-binatang. Maka racunilah dia dengan sedekah. Sedekah kita bisa meracuni binatang-binatang yang akan melahap diri kita. Kita ini makanan binatang. Ya, seperti yang Malaikat Jibril nanya sama kelelawar, bersyukur gak kamu jadi kelelawar? Kelelawar bilang, saya bersyukur Jibril, daripada jadi cacing. Kenapa cacing? Cacing tinggalnya di tanah, jalan juga pakai perutnya. Banyak manusia cacing gak? Tuh yang di TV pada joget, begini tuh manusia cacing semua. Maaf. Jahat. Gak usah pakai gaya kali, biasa aja ya. Ya supaya para istri depan suami halal, silakan teruskan. Kemudian kuburan mengatakan apa lagi? Kemudian cacing ditanya sama Jibril, cing, kamu bersyukur jadi cacing? Cacing bilang, saya bersyukur jadi cacing daripada jadi manusia. Kita yang kena sekarang. Kenapa begitu? Cacing bilang, tuh manusia kerjaannya bikin dosa melulu, dikasih amanah hianat, udah dikasih iman gak bersyukur. Ternyata kalau dia mati dia masuk kubur, gua makan, jadi lalapan saya. Tuh cacing ngomong begitu. Nah dia tempat tinggalnya cacing-cacing, binatang-binatang. Maka racuni dia dengan sedekah. Yang terakhir sebagai sebuah bekal, kuburan mengatakan, Uje, yang terakhir tahan dulu Uje. Nih nahan begini terus nih. Gak boleh bergerak. Uje, mohon maaf. Kita kan minta patung. Nanti yang terakhir Uje, kita tahan dulu. Oke. Okay. Saya udah diminta nih sama sahabat saya ya, untuk kasih kesempatan dulu sama sahabat-sahabat kita di sini, para jamaah damai Indonesia yang dari tadi mau nanya. Sambil juga buat Anda yang penasaran pengen tahu apa yang terakhir, jangan kemana-mana. Nafsu, Pit, nafsu. Nafsunya jangan pakai kuah. Silakan. Bapak mungkin ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, Ibu silakan. Oh iya. Oh Ibu Edis, silakan Edis. Silakan Edis. Cek. Kemana? Ya udah Mbak, silakan Mbak Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin David bisa di sana supaya lebih kedengaran. Iya. Harus deket saya, mohon izin ya Mah yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pakai mic-nya David keras ya. Yang itu Mah suaranya agak keras. Iya. Ya ini Uje mau bertanya. Ini kan tentang kematian ya. Apakah kematian seseorang itu saat dia sakaratul maut gitu atau sampai pas dia meninggal, apakah wujud dari perbuatan dia di dunia? Misalkan contoh, mungkin saya ya pernah memerankan peran di sinetron yang tidak diterima bumi, misalkan dia sudah masih hidup dia nyusahin. Ketika dia sudah meninggal pun dia lebih nyusahin lagi gitu. Mau dimakamkan aja ada aja kejadiannya gitu. Nah apakah dia seperti itu tuh karena perbuatan dia di dunia gitu. Dan apakah masih bisa dimaafkan gitu. Seperti apa itu. Nanti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih banyak. Uje paham Uje. Jadi ini gara-gara. Kenapa Uje? Gimana tadi? Pertanyaannya Uje. Tadi nanya nomor telepon lu. Uje pertanyaannya Uje. Tadi kita sering lihat di sinetron-sinetron kan. Kebanyakan orang. Saya jarang nonton sinetron. Ya, ibu-ibu di rumah ya. Bioskop. Nonton sinetron. Banyak orang yang mengalami siksa kubur. Misalnya pada saat meninggal jasadnya tidak diterima kuburnya. Apakah ini ada hubungannya dengan yang dia perbuat pada saat dia di dunia? Gitu ya? Iya begitu kira-kira. Ngomong-ngomong emang benar yang terjadi di sinetron itu ada terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari? Itu saya juga mau nanya nih Uje. Ya kalau itu sebetulnya tanya saja sama penulis naskahnya. Sama sutradaranya. Di sini banyak para ustadz sebetulnya ya. Banyak para kiai yang mungkin kita bisa mintai jawabannya. Oh, silakan Uje. Ya Pak Kiai mungkin pernah ada di zaman Rasul dulu contoh. Saya pernah dengar yang seorang mayit berubah kepalanya jadi babi. Silakan. Dengerin Kiai ya. Pertanyaan ini ada mengugah hati agar kita hidup berhati-hati. Oh, ya. Justru apapun yang dilakukan oleh manusia pada saatnya nanti akan Allah buktikan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, zaman Rasul ada seorang laki-laki wafat tapi kepalanya menjadi babi. Kepalanya jadi babi. Jadi kayak babi, iya iya. Berarti kayak di sinetron loh. Sinetron sama itu. Iya, terus. Maka justru karena itu dalam kematian seseorang itu, sebab itu adalah merupakan takbir untuk kita. Contoh, kafabil maut wa idza. Cukup kematian menjadi nasihat agar kita hidup tidak boleh sembarangan, dikhawatirkan serupa itu. Maka justru hari ini cukup bagus ini. Soalnya yang ceritakan kematian. Orang banyak ingat mati itu kata Imam Qurtubi diberi kemuliaan tiga. Ya, satu ta'jilu taubah, segera bertobat. Yang kedua, qanaatun nafsi, jiwanya puas dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, annasafil ibadah, rajin getol giat ibadah. Maka dengan ibadah itu insyaallah akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan lalu. Jadi ini pertanyaannya singkat. Itu dosa apa sampai kepalanya jadi kepala babi? Dosanya diantaranya adalah memakan riba. Makan riba. Makan riba? Rentenir. Rentenir? Di antaranya itu. Oh di antaranya? Iya ya. Masih banyak lagi yang lain. Oh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Jadi di antaranya itu adalah orang yang makan riba, rentenir, koruptor juga mungkin bisa jadi babi juga. Itu sih gak usah ditanya, Fit. Lu pernah lihat film gak? Iya. Ada monster, palanya 5 biji. Gak tau film yang mana. Ntar kayak begitu tuh. Allahu Akbar. Nah, sebelum menjalik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi bersama Ustaz Jafri Al-Bukhari. Tetap di Damai Indonesia. Di Imran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dkhilal jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lebih kurang artinya, sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Karena itu dalam hari kiamat sajalah pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga oleh Allah, sungguh dia termasuk hamba yang sangat berbahagia. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lebih daripada kesenangan yang memperdayakan. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, sederhana saja bicara soal mati. Mati adalah perkara yang pasti. Sudah pasti mati adalah kita, bukan yang lain. Sekarang bagaimana hidup berusaha seperti orang mati sebelum mati yang sebenarnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kematian, seandainya kematian itu adalah husnul khatimah. Maka lakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang banyak. Lalu kemudian jangan tinggalkan ibadah. Karena kalau hanya berbuat baik saja konsepnya, tapi melupakan ibadah kepada Allah, mohon maaf lahir batin, itu amal mau sampai kemana? Hanya bisa disampaikan pada tatanan manusia. Kalau oh dia berbuat baik, oh dia orang baik, kita ngerasain baik. Tapi memutuskan ibadah kepada Allah, bagaimana dengan hablum minallahnya? Hablum minannas kuat dengan amal-amal yang baik, dengan memberikan manfaat kepada kehidupan orang. Hablum minallahnya tidak pernah terputus, sehingga amal ini terus naik sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa mau tidur baca dua kalimah syahadat. Insyaallah dua kalimah syahadat ini akan membuat diri menjadi tentram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin. Hadza min fadli rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia titipan dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا maha agung. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kematian itu akan datang kepada kami ya Allah. Di saat kematian itu akan datang, hazimul lazzat wa qati'us syahawat, dia yang akan menghapuskan kesenangan dunia yang sesaat. Tetapi di saat yang dia datang, ya Allah, jangan kami dicabut nyawa kami di saat kami dalam keadaan berlumur dosa. Ya Allah, cabutlah nyawa kami setelah Engkau ridha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, pertama sakitnya sakratul maut mencabut nyawa kami, ya Allah. Jangan dicabut nyawa kami dengan penuh kepedihan, ya Allah. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah kematian kami ini merupakan jalan untuk menuju ridha-Mu, jalan mendapatkan ampunan. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang sekarang mungkin mereka ada di dalam kubur yang membutuhkan doa-doa dari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiya fid dini wad dini al akhirah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zul Jalali wal Ikram. Panjangkan umur kami agar kami selalu bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Panjangkan umur kami agar kami lebih banyak untuk berbuat baik kepada-Mu, ya Allah. sehingga kami menuju di jalanmu. Kami akan berada yaumil mahsyar, yang mana hari itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tiada daya dan upaya, semua kami akan bertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Semua dosa-dosa kami akan dibongkar di saat itu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, terimakan doa kami, selamatkan bangsa kami dari bermacam bencana ya Allah. Jadikanlah semua ini merupakan ridho-Mu, ridho untuk menjadikan hamba-Mu yang akan memasuki syurga Firdaus-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pemirsa Damai Bersyukur di mana saja berada. Demikian mereka sudah Masjid Al-Azam di Tangerang. Dan tentunya besar harapan kita semuanya, yang kita tahu bahwa pada saat nanti kita menghadapi maut, kita benar-benar sudah siap. Dan terlepas siap atau tidak siap, kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Karena itu mari kita persiapkan diri kita, marilah kita banyak-banyak berbuat amal kebaikan, dan bertobatlah kepada Allah selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Pintu ampunan Allah selalu terbuka untuk kita semuanya. Untuk itu saya ingatkan Anda dan juga diri saya sendiri, mari sama-sama kita berbuat kebaikan dan membantu saudara-saudara kita sesama umat muslim, dan juga untuk bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai dan bangsa yang maju di masa yang datang. Saya dapat alih undur diri. Terima kasih kepada Bapak Badali Sakbar, Bapak Uje, dan juga para habib dan ulama. Terima kasih kepada para pemerintahan daerah di Tangerang ini, dan juga terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktunya pada kita semua di acara Damai Indonesia. Minggu depan kita akan hadir lagi di Masjid Nur At-Taqwa Komplek Kopassus di Jatuh, Jakarta. Silakan Anda bisa hadir di sana. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.